Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Mediana Hutomo bisa menjumpai Anda kembali dalam acara Tafsir Al-Misbah. Masih mengenal Surah Ali Imran dan insya Allah pada pagi hari ini kita akan mulai membahas ayat ke-45. Dalam ayat-ayat tersebut diceritakan berbagai kejadian luar biasa yang Allah anugerahkan kepada keluarga Imran, mulai dari kelahiran Nabi Isa alaihi salam sampai kepada mukjizat-mukjizat Nabi Isa alaihi salam sebagai bukti kerasulannya. Juga diceritakan bagaimana perjuangan Nabi Isa alaihi salam dalam menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ditemani penonton yang sudah hadir di studio, yaitu pengajian Sabtu pagi Yayasan Paguyuban Ikhlas dan juga pengajian Atin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pada ketakutan, kedinginan mungkin ya Pak Kurais ya. Iya, dan tentu saja ada Pak Kurais Sihab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai membahas ayat ke-45. Iya. Ya, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ayat 45 menguraikan proses awal dari kelahiran Isa Al-Masih. Ayat ini menyatakan iqalatil malaikatu ya Maryam innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu ismuhul Masih Isa ibn Maryam wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Allah memerintahkan Nabi, memerintahkan kita untuk merenung-renung, untuk mengingat-ingat suatu peristiwa, yaitu ketika malaikat, maksudnya di sini malaikat Jibril, datang kepada Maryam dan menyampaikan sesungguhnya Allah memberitakan kepadamu berita gembira dengan kehadiran kalimat dari Dia, memberitakan kepadamu berita yang berupa kalimat dari Dia. Kalau dikatakan memberitakan berupa kalimat, boleh jadi itu ucapan, kalimat kan ucapan. Ya, saya ingin memberitakan pada Anda satu kalimat yang menggembirakan. Anda lulus ujian. Ya. Nah, ayat ini melanjutkan dengan menyatakan ismuhu al-Masih. Nah, kalau begitu berita gembira berupa kalimat ini adalah sosok manusia yang namanya al-Masih Isa bin Maryam. Kalau demikian, apa yang dimaksud dengan kalimat di sini? Nah, yang dimaksud bahwa Allah menyampaikan berita gembira berupa kalimat mengisyaratkan bahwa sosok yang akan lahir ini lahir dari kalimat Allah, yaitu kun fayakun. Jadi bukan lahir akibat hubungan normal antara seorang perempuan dan seorang lelaki. Bi kalimatin minhu ismuhu al-Masih Isa ibn Maryam. Al-Masih, itu dia tahu al-Masih. Apa artinya al-Masih? Al-Masih bisa dari segi bahasa Arab bisa terambil dari kata sahayasihu. Sahaya sihir itu artinya berjalan, bertetirah, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, Isa bin Maryam ini adalah seorang yang seringkali berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk menyampaikan dakwah. Sehingga dia digelar Al-Masih, orang yang selalu pindah-pindah tempat menyampaikan. Itu artinya Al-Masih. Yang kedua, Al-Masih juga bisa berarti terambil dari kata masah, artinya diusap, diurapi. Ya, Apa maksudnya itu? Salah satu maknanya, gelar itu diberikan kepadanya karena suatu ketika ada seorang perempuan yang menangis. Tangisannya mencucurkan air mata sehingga membasahi lutut dan kaki Isa bin Maryam. Perempuan itu lantas mengusapnya dengan minyak wangi sehingga dia dinamai Al-Masih. Nyatap jelas ya. Nah, Al-Masih ini tokoh yang sering berkeliling menyampaikan dakwah atau tokoh yang diurapi ini adalah bernama Isa putra Maryam. Wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Tokoh ini wajih. Wajih itu terambil dari kata wajah. Wajah. Ada orang, kalau kita lihat wajahnya kita kagum. Ya. Ada orang kita lihat wajahnya sangat berwibawa. Sangat terhormat. Orang yang seperti itu dinamai wajih. Wajihan. Sosok ini adalah seorang yang terhormat, penuh wibawa di dunia ini dan di akhirat kelak, serta termasuk orang-orang yang didekatkan Allah ke sisinya, minal muqarrabin. Itu ada gambaran tentang sosok Isa Al-Masih. Itu ditemukan, itu beredar sejak abad ke-4 Masehi. Itu dia katakan begini, ini laporan disampaikan ke Senat Imperium Romawi. Dia katakan begini, Al-Masih adalah seorang yang penampilannya sangat terhormat, perawakannya sedang, terpancar dari wajahnya kasih sayang bercampur wibawa, sehingga yang melihatnya simpati kepadanya sekaligus takut. Wibawa. Rambutnya lurus rapi terulur sampai bagian telinganya, keriting lagi mengkilat. Tidak terdapat di wajah beliau sedikit keburukan pun, bahkan nampak berseri. Alaihissalam. Seluruh penampilannya adalah kebenaran dan kasih sayang. Tidak sedikit pun terlihat aib atau kekurangan pada mulut dan hidungnya. Matanya biru bercahaya, menakutkan kalau mengecam, tetapi menyenangkan bila mengajak dan mengajar. Tidak seorang pun pernah melihatnya tertawa, tetapi banyak yang melihatnya menangis. Perawakannya tinggi, memiliki tangan yang panjang, indah dan lurus. Uraiannya seimbang, penuh hikmah, tidak berpanjang-panjang. Penampilannya mengatasi apa yang dikenal oleh kebanyakan orang. Itu perawakan Al-Masih yang terdapat dalam laporan yang ditemukan pada Imperium Romawi abad ke-4 Masehi. Itu yang saya catat. Saya kira itu sementara. Setelah jeda berikut, kami masih akan kembali lagi melanjutkan penjelasan ayat 45 sampai dengan ayat 54. Tetaplah bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Terima kasih untuk tetap bersama kami, dan Bapak Quraizyab akan melanjutkan lagi penjelasan ayat tersebut. Baik, kita lanjutkan ayat kita. Setelah diberitahu bahwa ini akan menjadi orang terhormat, penuh wibawa, orang yang didekatkan oleh Allah ke sisinya, dilanjutkan wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlan wa minas solihin. Dia akan berbicara, ini kan belum lahir ya, belum mengandung, dia nanti ini akan berbicara waktu masih dalam buayan. Di situ dia menyampaikan bahwa ibu saya ini orang suci, saya ini orang baik, wa kahlan, dan juga dia akan berbicara waktu dia dewasa. Nah, itu mengisyaratkan bahwa ini anak akan hidup sampai dewasa, dan dia berbicara waktu dewasa itu adalah membacakan Injil. Jadi itu. Nah, tetapi saya pernah katakan dalam episode yang lalu bahwa ini sebenarnya diskusi antara Nabi Muhammad dengan delegasi Kristen dari Najran yang menyatakan bahwa Isa Al-Masih Tuhan. Ini di sini diisyaratkan bahwa dia sebenarnya itu tidak Tuhan. Karena apa? Karena dia berubah. Tuhan tidak mengalami perubahan. Ini dari kecil sampai besar, jadi dia tidak mungkin Tuhan itu. Oke, kita lanjutkan. Dan dia termasuk kelompok orang-orang yang soleh. Maryam mendengar itu kaget. Qalat, Rabbi anna yakunu li walad wa lam yamsasni bashar. Tuhanku, bagaimana aku bisa memperoleh anak padahal aku tidak pernah disentuh oleh manusia, dalam hal ini laki-laki. Kalau disentuh oleh perempuan, tentu pernah ya. Saya tidak pernah disentuh oleh laki-laki yang haram menyentuh aku. Disentuh saja tidak, apalagi dipegang. Dipegang pun tidak, apalagi bercampur. Disentuh tidak pernah. Allah ya berfirman melalui malaikat Jibril, demikianlah Allah, dia bisa mencipta apa yang dia mau. Idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah menetapkan satu soal, satu persoalan, dia hanya berkata kun, jadilah, maka jadilah dia. Atau bisa ingin garis bawahi, Allah tidak perlu berkata kun. Kata kun fayakun itu bukan berarti bahwa kalau Allah hendak menciptakan sesuatu dia harus berkata kun. Tidak juga berarti kalau Allah hendak menciptakan sesuatu itu otomatis langsung tercipta tanpa proses. Nabi Isa ini ada proses kejadiannya. Mengandung ibunya, ada yang berkata 6 bulan, ada yang berkata 8 bulan, ya toh. Dia melahirkan, ibu melahirkan ini ya sakit perut, itu sekalanya ada itu. Walaupun itu kun fayakun. Kun fayakun itu artinya simbol atau gambaran bahwa begitu Allah mau sesuatu, begitu bisa terjadi. Hanya maunya ini bisa dalam waktu yang lama, bisa dalam waktu yang singkat. Oke. Yu'allimuhum al-kitab wal-hikmah wat-taurat wal-injil. Anakmu ini nanti akan mengajarkan kepada masyarakatnya baca tulis, mengajarkan hikmah. Hikmah itu ilmu amaliyah dan amal ilmiah. Ilmunya tapi yang bisa dipraktekkan, kalau amalnya, amalnya yang berdasar ilmu. Itu artinya hikmah. Ilmu amaliyah, dia akan mengajarkan Taurat. Itu sebabnya ajaran Nabi Isa, syariatnya terdapat di dalam Taurat. Karena Injil itu ajaran moral. Wa Taurat wal Injil wa rasulan ila bani Israel. Dan dia juga akan menjadi utusan Tuhan ila bani Israel, untuk bani Israel. Nah, di sini bedanya dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ila nasi jami'an, kepada seluruh manusia. Kali ini kepada bani Israel, baru dia katakan, Isa nanti akan berkata, aku datang kepadamu membawa bukti dari Tuhan kamu, yaitu aku menciptakan dari tanah yang kubentuk atau yang terbentuk dalam bentuk burung, lalu aku tiup, maka dia benar-benar menjadi burung. Tapi itu biiznillah, atas izin Allah. Jadi bukan saya punya mau, bukan saya punya kemampuan. Wa ubrul akmah wal abras. Saya juga menyembuhkan orang buta yang butanya sejak lahir. Wal abras itu penyakit belang-belang gitu. Belang-belang merah itu abras. Wa uhyil mauta biiznillah. Dan saya menghidupkan yang mati, tapi itu juga atas izin Allah. Kita lihat, dua kali dia sebut biiznillah. Yaitu waktu apa? Memberi nyawa untuk burung, biiznillah. Menghidupkan yang mati, biiznillah. Tapi waktu dia berbicara tentang penyembuhan, dia tidak katakan biiznillah. Karena ini tidak terlalu aneh nih. Tapi kalau ini sangat aneh. Supaya jangan sampai kamu tuduh saya, semua anggap saya adalah Tuhan, maka saya katakan itu atas izin Allah. Jadi bukan atas kehendak. Ini kan pandangan Al-Quran ya. Ini kan pandangan Islam ya. Wa unabbiukum bima ta'kuluna wa tadafiruna fi buyutikum. Saya juga bisa menyampaikan kepada kamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di lemari makan kamu. Ini sangat pribadi ya. Kita saja di dalam rumah belum tentu tahu apa yang ada di lemari es. Ya. Unabbiukum, kuberitakan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan dalam itu. Itu adalah tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kamu kalau memang kamu mau percaya. Kira itu. Tadi tentang mukjizat dari Isa alaihissalam. Kami akan lanjutkan lagi setelah jeda berikut. Tentang surah Ali Imran di tafsir Al-Misbah bersama Bapak Quraisy Shihab. Kita lanjutkan apa yang dinyatakan kemudian dalam ayat kita ini, wa musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah. Saya juga, kata Nabi Isa nanti, disampaikan ini, akan membenarkan apa yang ada sebelum saya dari ajaran Taurat. Jadi berarti saya juga percaya Nabi Musa. Dan wali uhillalakum ba'dalladhi hurrima alaikum. Saya juga akan menghalalkan sebagian apa yang diharamkan kepada kamu. Itu orang-orang Yahudi sebelum Nabi, pada masa Nabi Musa, pernah melakukan dosa-dosa sehingga Allah menghukum mereka dan berkata, kamu tidak boleh makan ini, kamu tidak boleh makan ini. Nah, datang Nabi Isa, itu dia katakan sebagian dari apa yang diharamkan Allah kepadamu karena dosa-dosa kamu itu, saya akan dapat izin dari Allah sehingga itu kamu bisa dihalalkan kepadamu. Waji'tukum bi ayatin min rabbikum fattaqullaha wa athi'un. Aku telah datang membawa kepadamu bukti-bukti dari Allah. Selain dari bukti-bukti ini, maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Termasuk ketaatan bahwa taat bertakwa kepada Allah. Innallaha rabbi wa rabbukum. Sesungguhnya Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhan kamu. Jadi dia, kalau menurut versi Al-Quran ini kan, dia bukan Tuhan. Ya, innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu. Maka sembahlah dia saja. Hadza siratun mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Falamma ahassa Isa minhum al-kufr qala man ansari ila Allah. Sewaktu Nabi Isa merasakan, mengetahui gelagatnya ini orang yang diajak tidak bakal percaya, maka dia berkata kepada dia, man ansari ila Allah. Siapa yang mau membantu saya memperjuangkan ini? Siapa yang penolong-penolong saya untuk memperjuangkan nilai-nilai ilahi? Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Berkatalah al-hawariyun. Al-hawariyun itu murid-muridnya Nabi Isa. Berjumlah 12 orang. Hawari itu artinya bercahaya, cemerlang, bersih. Murid-murid Nabi Isa dinamai hawari karena hatinya bersih. Mukanya bercahaya. Putih, berlapan. Kenapa itu? Itu cahaya iman, itu cahaya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata, qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Amanna billah washhad bi anna muslimun. Kami percaya pada Allah yang Maha Esa itu, dan saksikanlah bahwa kami adalah muslimun, orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Baru apa katanya? Rabbana amanna. Pengikut-pengikut Isa ini berkata, Rabbana amanna, wahai Tuhan kami, kami percaya, kami telah percaya dengan apa yang engkau turunkan. Apa yang diturunkan itu Taurat dan Injil kan, masa itu. Sebelumnya Zabur, amanna bima anzalta, wattaba'na rasul. Dan kami bersungguh-sungguh mengikuti rasul. Kita mau garis bawahi. Seringkali Al-Quran kalau berbicara tentang orang-orang yang mengikuti Rasul, itu tidak hanya sampai pada kami percaya, tapi selalu diikuti wattaba'na, kami mengikuti. Kita sekarang ini banyak cuma percaya, tidak mengikuti. Ya toh? Nah ini dilihat, amanna, kami sudah percaya, wattaba'na. Taba'ah itu artinya bersungguh-sungguh mengikuti. Kalau dia berkata tabi'na, kami ikuti. walaupun tidak sungguh-sungguh. Tapi wattaba'na, kami bersungguh-sungguh mengikuti Rasul. Fattubna ma'asyahidin, maka tetapkanlah kami termasuk orang-orang yang menyaksikan hal ini. Kira-kira ini, yang 12 orang ini mengikuti, ya. Yang lainnya tidak mau ikuti kan? Maka apa lanjutan ayat ini? Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Makaru, makar itu, bahasa Indonesia juga makar, tapi agak beda dengan bahasa Arab. Walaupun maknanya hampir sama. Makar itu melakukan kegiatan yang tersembunyi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kegiatannya tersembunyi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, kalau dalam dalam bahasa Indonesia biasanya makar itu yang buruk ya. Nah, tapi kalau dalam bahasa Al-Quran itu tadi artinya, karena itu bisa ada makar yang baik, ya kan? Nah, maka di sini dikatakan wa makaru wa makarallah. Allah juga punya makar. Allah juga melakukan suatu kegiatan yang tersembunyi, tapi itu kalau umatnya itu untuk menjerumuskan dan membunuh Nabi Isa, Allah juga buat kegiatan yang tersembunyi tetapi untuk menyelamatkan Nabi Isa. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Allah adalah sebaik-baik yang melakukan makar. Nah, sehingga tertolak. Itu saya kira nanti kita akan lihat bagaimana makar Allah ini. Dalam ayat berikutnya itu akan diterangkan. Saya kira itu. Pembahasan ini masih akan dilanjutkan lagi. Nanti kami juga akan memberikan kesempatan bagi penonton di studio untuk bertanya kepada narasumber kami. Tetap bersama kami. Surat Ali Imran ayat 45. Apa kira-kira maksud Allah di dalam penciptaan Nabi Isa alaihissalam? Ya, terima kasih. Yang pertama dulu kita harus tahu, kita tentu tidak bisa memastikan. Jangankan maksud Allah, maksud orang aja kita tidak bisa pastikan. Ya toh? Tetapi kita bisa berkata begini, Allah ingin membuktikan kuasanya sehingga Dia menciptakan manusia dalam bentuk bermacam-macam. Ada tanpa ayah dan ibu, ya. Ada yang tanpa ayah. Nah, bisa. Bisa juga kita berkata ada yang tanpa ibu. Ada yang normal. Sampai sekarang kita berkata yang yang umum, yang punya ibu dan bapak. Jadi Allah ingin membuktikan bahwa saya maha kuasa. Itu mungkin salah satu yang, apalagi kita harus tahu bahwa pada masa Nabi Musa sampai sebelum diutusnya Nabi Isa, itu masyarakat sangat-sangat mengandalkan hal-hal yang bersifat material dan fisik, sehingga hal-hal yang bersifat kerohanian itu terabaikan. Hal-hal Allah oleh orang-orang Yahudi itu digambarkan seperti dewa perang. Punya tangan, punya kaki, dan sebagainya. Jadi tidak ada hal-hal yang bersifat spiritual. Maka Nabi Isa datang membawa hal-hal yang sifatnya non-material. Itu juga sebabnya sehingga ajakan Nabi Isa ini ditolak oleh orang-orang Yahudi. Mereka itu mau melihat Tuhan secara indrawi. Padahal sebenarnya orang bisa melihat Allah melalui mata hatinya. Nah ini, jadi saya kira ini salah satu ya, sehingga itu yang dibawakan. Nah ini juga sebabnya mukjizat-mukjizatnya Nabi Isa sifatnya walaupun material tetapi bersifat rohani, menghidupkan yang mati, menyembuhkan yang sakit dan lain-lain. Kalau Nabi Musa kan tongkatlah, airlah dan sebagainya. Saya kira itu ya, boleh jadi. Wallahu a'lam. Berikutnya yang bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. dalam Al-Quran selalu ada penyebutan Nabi Isa dengan kata-kata Al-Masih. Terus begitu juga dengan Dajjal. Dan terus bagaimana kita menyikapi turunnya Isa Al-Masih sebagai tanda-tanda hari kiamat, yang mana Nabi Isa itu akan mengalahkan Dajjal. Turunnya Nabi Isa diperselisihkan oleh ulama. Saya kira kita akan bahas itu lebih banyak nanti pada ayat-ayat berikut. Tapi betapapun saya jawab, tidak ada di dalam Al-Quran suatu ayat yang secara tegas berkata bahwa Nabi Isa akan turun lagi. Itu ada dalam hadis. Tetapi hadis itu diperselisihkan nilainya oleh ulama. Ada yang menerimanya, ada yang menolaknya. Jadi orang yang mau percaya silahkan, yang tidak mau percaya silahkan juga. Karena kepercayaan itu haruslah berdasar dari argumentasi yang pasti. Yang pasti itu adalah ayat Al-Quran yang penafsirannya juga pasti, atau hadis-hadis Nabi yang disampaikan oleh banyak orang yang penafsirannya juga pasti. Sedangkan yang ini tidak pasti. Ya, toh? Jadi mau percaya boleh, tidak percaya tidak apa-apa. Pak Kulius, ada pertanyaan yang sama antara Maryam dengan Zakaria. Bagaimana aku punya anak? Tapi berbeda dalam lafaznya. Yang satu menggunakan walad, yang satu menggunakan gulam. Apa itu rahasianya? Yang satu menggunakan walad, yang satu menggunakan gulam. Wah, susah nih pertanyaannya ini. Kalau saya jawab, saya belum dapatkan, saya harus berpikir panjang, Bu. Mungkin episode kita tidak cukup untuk kita pikirkan, ya. Saya hanya bisa berkata begini sepintas. Walad itu anak. Sebenarnya bisa menunjuk kepada lelaki dan bisa menunjuk kepada perempuan. Yusikumullahu fi auladikum lizakari mislu hazil unsayin. Allah memberi wasiat kepadamu menyangkut auladikum, walad-walad kamu, yaitu yang laki-laki pendapat dua bagian dari perempuan. Jadi walad bisa menunjuk laki-laki, bisa menunjuk perempuan. Kalau gulam, nah, kita lihat dari segi bahasa, gulam itu menunjuk pada lelaki. Oke. Yang kedua, gulam itu bisa bermakna anak kecil, bisa bermakna yang sudah tua dan dewasa. Bisa bermakna anak kecil, bisa bermakna yang lebih tua dan sebagainya. Nah, kita tinggal cari nanti kenapa ini walad itu gulam. Boleh jadi yang sepintas dalam benak saya, yang ini baru berbicara tentang akan lahirnya anak. Yang itu berbicara tentang anak yang bakal jadi besar dan lain-lain sebagainya. Mungkin ya. Tapi pastinya saya tidak pernah terfikir menjawab pertanyaan seperti ini. Jadi saya ya. Tafsir Al-Misbah masih akan kembali lagi setelah jeda berikut ini. Kita lanjutkan lagi pembahasan surah Ali Imran. Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Quraisy ayat 45 sampai dengan 54. Dan ibu-ibu bapak-bapak yang penasaran tadi juga sudah sempat bertanya. Saya juga penasaran nih pemirsa nih, soalnya di awal ayat 45 Bapak Quraisy dijelaskan bahwa Maryam akan menerima kabar gembira karena sebentar lagi akan melahirkan Isa. Nah, padahal kan kalau kita nih perempuan tanpa suami, begitu dengar akan melahirkan, pasti kan kaget ya, shock gitu, malah takut. Bagaimana kok Maryam bisa menghadapinya dengan hati gembira? Betul, kita bisa jawab dengan dua jawaban. Yang pertama, boleh jadi berita gembira itu melihat dari sisi bahwa akibatnya akan menggembirakan. Saya akan beri contoh. Satu orang tidak jadi naik pesawat, satu orang mau ke Surabaya atau mau ke Makassar, sudah sampai di airport, saya sudah bayangkan saya mau terbang. Tiba-tiba diberitahu dia, hei, kamu gak boleh berangkat. Itu menyedihkan atau tidak? Pesawat tidak jadi berangkat, menjadikan atau tidak? Ya. Tapi tiba-tiba ternyata bahwa pesawatnya kecelakaan. Itu berita yang disampaikannya menggembirakan dia atau tidak? Nah, kira-kira beginilah. Hei Maryam, kamu akan lahir tanpa ini, tetapi apa yang saya beritakan ini memang dari sisi ini tadi yang ditanyakan memang meresahkan, tapi jangan resah. Ini menggembirakan, ya kan? Jadi akibatnya menggembirakan. Nah, memang kami ditinggal dari segi mas yang waktu, walaupun dia sudah diberitahu seperti itu, waktu beliau mau melahirkan itu juga resah. Aduh, seandainya aku tidak hidup sama sekali. Tetapi akibatnya sangat menggembirakan. Setelah mendengar anaknya bicara begini akan itu kan sangat menggembirakan. Nah, yang kedua, boleh jadi itu untuk mengisyaratkan bahwa sebenarnya perempuan itu sempurna kewanitaannya apabila dia mendapatkan anak. Ya, itu dia baru merasakan kesempurnaan bahwa oh ya saya punya anak. Nah, jadi berita mendapat anak itu adalah kegembiraan buat setiap perempuan. Mungkin itu. Wallahu a'lam. Ini susah pertanyaan-pertanyaannya di sini susah sekali. Silakan Bapak Ibu. Apa perbedaan bazar, insan dan nas? Bazar, insan dan nas. Bashar itu terambil dari akar kata basharah, kulit. Insan itu bisa terambil dari kata nisi, lupa, atau uns, harmonis. Kita semua bashar. Rasul berkata, innama ana basharum mislukum. Saya ini adalah bashar seperti kamu. Jadi bashar lebih banyak menunjuk pada fisik. Semua kita punya mata, punya telinga, punya ini, itu manusia begitu. Tapi kalau saya berkata insan, maka dia lebih banyak menunjuk kepada sifat, lupa, harmonis dan lain-lain sebagainya. Karena itu Nabi pun diperintahkan menyatakan innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Nabi itu sama-sama kita atau tidak? Sama dari segi basyariahnya. Tapi dari segi sifatnya sudah beda. Ya, permata itu batu atau bukan? Batu. Tapi beda enggak batu terikil dengan ini? Jadi kira-kira begitu, basyar dan insan. Silakan selanjutnya. Pada ayat 49, bagaimana kita bisa mengetahui ada orang yang beriman atau ulama bahwa yang memperoleh karomah dari Allah? Karena sering kita mendengar seseorang berkata bahwa ia memperoleh ilmu laduni dari Allah. Mohon penjelasannya. Sesuatu hal yang luar biasa itu bisa berupa kita namai mukjizat. Kalau itu datang dari seorang nabi, bisa berupa karamah yakni penghormatan. Kalau itu terjadi atau ditampilkan oleh seorang yang taat kepada Allah, bisa sebagai ihana, penghinaan, kalau itu terjadi pada seorang yang durhaka pada Tuhan. Ada seorang pada masa Nabi dan sesudahnya, masa Abu Bakar, itu mengaku Nabi. Terus dikatakan, apa buktinya kamu Nabi? Santas dia berkata begini, ini orang yang buta sebelah akan melek. Oke, tiba-tiba muta dua-dua matanya, luar biasa enggak? Luar biasa, tapi itu penghinaan buat dia. Karamah, kalau mau tahu ini karamah atau ihana, lihatlah bagaimana pengamalan agama orang itu. Itu tandanya di situ. Ini ngaku-ngaku ini salatnya enggak baik, puasanya ini, itu kalaupun terjadi hal yang luar biasa, itu adalah penghinaan buat dia. Ya toh? Saya kira itu Pak tandanya di sana. Oke, satu lagi kesempatan untuk bertanya. Masih dalam ayat 49 Pak Quraiz, yang ingin saya tanyakan adalah tentang mukjizat. Salah satu mukjizat dari Nabi Isa adalah menghidupkan orang mati. Nah, ada penafsiran yang saya dengar bahwa menghidupkan orang mati di sini bukan berarti bahwa yang mati menjadi hidup kembali. Namun penafsirannya adalah beliau sanggup menggugah semangat kaumnya untuk hidup kembali. Apakah benar penafsiran seperti itu? Terima kasih. Mukjizat, kita lihat dulu. Mukjizat adalah suatu hal yang luar biasa yang membungkam atau mengantar orang yang melihatnya mengakui yang memberi mukjizat. Kalau sekedar menggugah hati, itu kira-kira sudah bukti yang jelas? Belum ya. Oh, saya bisa menggugah hati dia, saya bisa mengangkat semua kita juga bisa ya, atau bukan semua, ada di antara kita yang bisa, tetapi itu bukan mukjizat. Nah, karena itu dikatakannya di sini, saya menghidupkan orang mati seizin Allah. Jadi terlalu materialistis pemahamannya yang berkata demikian. Oke. Ya. Langsung saja Pak Quraiz, kita masuk kepada intisari dari ayat-ayat yang sudah dijelaskan Pak Quraiz tadi, yaitu dari ayat 45 sampai ayat 54. Ya. Jadi ayat-ayat kita ini berbicara tentang Nabi Isa alaihissalam. Kita di sini jelas sekali melihat bagaimana pandangan Islam terhadap Nabi Isa. Beliau adalah seorang mulia, sangat terhormat, seorang yang terpercaya. Di sini kita berbeda dengan orang-orang Yahudi yang menuduh Maryam dengan tuduhan yang tidak-tidak. Tapi dalam saat yang sama, kalau orang-orang Yahudi menghina Nabi Isa dan Maryam sedemikian tinggi, ada juga kelompok yang memujinya melampaui batas. Kita berada di tengah-tengahnya. Khairul umur al-wasat, yang baik dari segala sesuatu itu adalah yang pertengahan. Kita tidak memujinya sehingga melampaui batas, karena itu juga adalah penghinaan. Tidak juga menghinanya, kita menempatkan beliau sebagai manusia terhormat, pilihan Allah yang mempunyai keistimewaan yang luar biasa atas izin Allah. Itu yang pertama saya kira. Yang kedua, pengikut-pengikut Nabi Isa itu adalah orang-orang yang tulus, dan mereka menyatakan kami tidak hanya percaya, tapi mengikuti jejak Nabi Isa. Dan demikianlah seharusnya orang yang mengikuti para nabi, tidak sekedar percaya tapi juga mengamalkan sebagaimana pengamalan para nabi. Itu mungkin kesimpulan kita. Ya. Jadi jelas sekali bagi kita semua ya, mengenai keluarga Imran tadi sejak lahiran Nabi Isa, kemudian bagaimana perjuangannya, bagaimana menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan bagi kita semua yang mempunyai pemahaman keliru tentang Nabi Isa alaihissalam menjadi lebih mengerti lagi setelah kita mendengarkan penjelasan dari Bapak Quraiz Shihab. Untuk Anda yang ingin mengetahui lebih banyak lagi atau mengenal lebih dalam lagi surah Ali Imran, silakan untuk saksikan terus Tafsir Al-Misbah pada setiap pagi hari. Tentu saja di Metro TV. Saya Median Hutomo pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.